Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ul huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله في kesempatan ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu kita saling mengingatkan pertemuan ini adalah pertemuan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan di mana barakallahu fikum na'am yaitu salah satu pertemuan yang bisa membuka jalan menuju surga. Salah satu pertemuan yang para malaikat ridha terhadap mereka yang bertemu di majelis ini. Dan pertemuan yang insyaAllah ta'ala akan mendapatkan doa dari makhluk yang ada di langit dan di bumi, bahkan ya, ikan yang ada di lautan pun ikut mendoakan mereka di majlis ilmu. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, tentunya pertemuan ini adalah pertemuan yang patut kita syukuri. Mensyukurinya barakallahu fikum dengan betul-betul memanfaatkan ya momen ini, amalan ini ya, untuk kita sama-sama saling menimba ilmu, mencatat ilmu, dan juga barakallahu fikum mengamalkannya, sehingga jangan sampai pertemuan ini menjadi pertemuan yang sia-sia ya, disebabkan karena tidak adanya ikhlasan dan tidak adanya barakallahu fikum niat yang saleh, yang mana kita mengharapkan tentunya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, pada malam ini pembahasan kita yaitu melanjutkan risalah sittatu mawadhi' minas sirah, enam tempat, enam peristiwa dari perjalanan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman Al-Tamimi Al-Najdi rahimahullahu taala. Dan ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita masih di dalam peristiwa yang pertama, yaitu peristiwa turunnya wahyu. Dan pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab telah membawakan dua ayat ya, yang kami bahasakan adalah ayat-ayat mematikan ya. Mematikan maksudnya apa? Mematikan syubhat orang-orang yang melakukan praktik kesyirikan, baik di zaman dulu maupun zaman sekarang ini ya. Mereka melakukan praktik kesyirikan, melakukan hal-hal yang difonis oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya adalah bentuk kesyirikan. Sekali lagi, yang memfonis bukan kita ya, yang memfonis bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawa dua ayat ya, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan berkaitan tentang alasan, dua penyebab, dua alasan kenapa musyrikin ya, di zaman ketika Rasulullah SAW memerangi mereka ya, mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pertama surat Az-Zumar, di mana mereka beralasan ma na'buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka illa melainkan liqarribuna ila Allahi zulfa, agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini hujjah yang pertama ya, alasan yang pertama yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Sebagai apa? Sebagai jawaban kepada orang-orang yang nantinya di akhir zaman ini mereka juga melakukan hal yang sama. Ya, apabila ada saudara kita barakallahu fikum ya mengatakan bahwasanya saya wisata ini di kekuburan wali fulan bukan karena apa-apa, saya ingin agar barakallahu fikum mereka ini orang-orang saleh, para wali, orang dilindungi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini bisa mendekatkan diri saya kepada Allah. Saya makin taat sholat, saya makin taat berinfak bersedekah. Kalau apa? Kalau saya habis pulang daripada dari wisata religi terhadap ya kuburan Kiai Fulan, kuburan Habib Fulan ini. Nah, masya Allah. Ya. Kalau alasan ini disampaikan kepada orang-orang yang tidak memiliki ilmu, mereka mengatakan memang seperti itulah cara beribadah kepada Allah. Ya Subhanallah. Padahal ayat Al-Quran yang mungkin mereka juga menghafalnya, ya, mau dibawa kemana ayat ini? Mau ditafsirkan seperti apa ayat ini? Ya, barakallahu fikum. Ya. Kemudian yang kedua di surat Yunus ayat 18 Allah Subhanahu wa taala sebutkan alasan mereka. Kenapa mereka beribadah kepada ya sesembahan yang tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka? Ya. Nah, apa alasan mereka? Kata mereka haula'i, mereka-mereka ini orang-orang saleh ya yang kami ibadahi ini adalah syufa'auna indallah, para pemberi syafaat kami nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Ya. Ini alasannya. Ya, Allah abadikan dalam Al-Qur'an sebagai pelajaran bagi kita, sebagai bahan bagi kita untuk apa? Mendakwahkan mereka, saudara kita, keluarga kita yang masih terjatuh kepada praktik kesyirikan. Siapa yang beralasan ini? Musyrikin, kafirin. Ya. Barakallahu fikum. Ya, sehingga Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Baik. Sekarang kita akan lanjutkan. Ini juga ayat-ayat, satu ayat mematikan juga ini. Ya. Allah abadikan dalam Al-Qur'an, masya Allah. Maka begitu nikmat kita mengenal hidayah tauhid was sunnah. Barakallahu fikum. Ya, jelas ya bagi kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kemana arah tafsirnya. Bahkan ayat-ayat ini tidak perlu, kalau seandainya tidak ada mufassirin yang menafsirkan secara letterlek, secara ya arti dari ayat itu sendiri sudah sangat gamblang jelas. Bukan ayat mutasyabihat, bukan ayat-ayat yang samar ini. Ini ayat-ayat yang muhkam, yang jelas. Barakallahu fikum. Nah, baik. Qala al-Alif rahimahullahu taala wa qala ta'ala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat ke-30. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum ittakhadhu asy-syayatin al-awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun." Ya. Sesungguhnya mereka, ya, mereka yang menjadikan para syayatin, ya, mereka yang menjadikan setan-setan itu sebagai pelindung selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka menyangka bahwasanya mereka sedang mendapat hidayah. Ya. Dipahami arah ayat ini? Ya. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya. Nah, sesungguhnya mereka menjadikan dia sedang beribadah, ya. Beribadah, orang musyrik ini beribadah kepada orang saleh, pada hakikatnya dia itu beribadah kepada setan-setan. Bukan beribadah kepada Allah. Bukan beribadah kepada orang saleh, walaupun maksudnya tujuannya adalah melihat orang saleh ataupun beribadah kepada kuburannya orang saleh. Tapi Allah fonis mereka sedang beribadah kepada para syayatin, kepada para setan-setan. Siapa yang katakan? Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita. Bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bukan kita yang disebut sebagai Wahabi. Sukanya barakallahu fikum apa? Mensyirik-syirikkan, membid'ah-bid'ahkan. Padahal barakallahu fikum kita sekadar membawa apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan. Kita membawa apa yang Nabi SAW sabdakan. Barakallahu fikum. Dan kita membawa bagaimana penjelasan para ulama. Tidak jauh dari itu, bukan dari hasil akal dan perasaan kita dalam menyampaikan hal ini. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Allah Subhanahu wa taala fonis mereka orang-orang yang beribadah kepada orang-orang saleh ataupun semacamnya semacam tadi, pada hakikatnya mereka itu sedang beribadah kepada para setan. Ya. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka mengira bahwasanya mereka ini sedang mendapat petunjuk. Nah, di sinilah masalahnya. Kenapa orang-orang yang terjatuh kepada kebid'ahan, kepada kesyirikan, itu sangat sulit untuk apa? Lebih sulit dibandingkan orang yang terjatuh kepada kemaksiatan untuk diajak kembali. Ini jawabannya. Apa alasannya? Karena mereka mengira mereka itu di atas hidayah, di atas petunjuk. Bukankah kami ingin dekat dengan Allah? Bukankah ini perkara yang baik? Bukankah kami meyakini bahwa mereka ini orang-orang soleh, pemberi syafaat kami di sisi Allah? Tujuannya mereka apa? Ingin kembali kepada Allah, ingin dekat dengan Allah. Ini tujuan mereka. Sehingga mereka merasa inilah hidayah. Sehingga dengan begitu, ya, besarnya anggapan mereka berada di atas hidayah, sehingga Allah Subhanahu wa taala harus menurunkan Rasulnya untuk menjelaskan, menunjukkan ke jalan yang benar dari apa yang mereka sangkakan barakallahu fiik. Bukan berarti bahwasanya Allah tidak mampu, kalau seandainya Allah tidak menurunkan Rasul, Allah berarti tidak mampu menunjuki mereka. Tidak, bukan. Allah menurunkan Rasul ini sebagai bukti, sebagai saksi bagi mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Rasul, mungkin mereka akan beralasan, "Ya Allah, kami tidak tahu ya Allah. Dulu tidak ada yang datang membawa hidayah kepada kami, membawa petunjuk kepada kami. Sehingga kami tidak tahu kalau ini kesyirikan." Nah, jadi Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mereka beralasan seperti itu, bukankah aku sudah menurunkan seorang rasul di tengah-tengah kalian? Apa yang mereka akan jawab? Ya, mereka tentunya na'am. Lalu kenapa kau tidak mengikutinya? Mau jawab apa lagi? Bingung, sudah tidak bisa membantah lagi. Dan ini hikmah di balik kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan rasul. Bukan berarti Allah tidak mampu. Ya, apabila rasul itu tidak diturunkan, tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sebagai alat, sebagai bukti bagi mereka sendiri, bagi kita semuanya itu sendiri, untuk bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika barakallahu fikum kalau tidak salah Abdullah bin Abbas, ya, diminta membacakan sebuah ayat dalam Al-Qur'an, dan salah satu ayat tersebut kalau tidak salah surat An-Nisa, ya, yang maknanya maksudnya Rasulullah SAW nanti akan menjadi saksi di hadapan seluruh manusia, ya. Nah, pada saat sampai dibacakan ayat itu, Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada beliau untuk stop, berhenti. Rasulullah kemudian meneteskan air mata barakallahu fiik. Ya. Karena begitu beratnya, ya, begitu beratnya tugas seorang rasul. Beliau akan menjadi saksi kepada seluruh umat manusia nantinya. Ya. Beliau akan menjadi saksi di atas persidangan umat manusia bahwasanya beliau telah hadir di tengah-tengah kalian. Ya. Barakallahu fiik. Maka beliau bersedih, menangis, ya, ketika dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah. Kemudian ikhwan fil din rahimahullah, kita baca syarahnya dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Nah. Kata beliau hafizahullah, "Kaifa ittakhadhu syayatin awliya'a min dunillah?" Bagaimana bisa dikatakan, ya, mereka itu menjadikan para syaitan itu sebagai pelindung dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wali bisa bermakna pelindung, ya. Nah, ya, bagaimana bisa dikatakan? Ini pertanyaan yang sifatnya nanti akan dijawab sendiri, akan terjawab sendiri oleh Syekh Shalih Fauzan. Bagaimana bisa Allah mengatakan bahwasanya mereka yang beribadah, masya Allah, menginginkan dekat dengan Allah, mereka meyakini orang-orang soleh itu akan memberikan syafaat bagi mereka. Bagaimana bisa dikatakan mereka ini rupanya beribadah kepada setan? Ya, tak? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Wa hum yataqarrabuna bisalihin." Dalam keadaan apa? Mereka mendekatkan diri kepada orang-orang saleh. Mereka bukan bermaksiat. Mereka beribadah. Beribadah kepada orang-orang saleh. Ya. Contohnya bi Isa seperti dengan beribadah kepada Nabi Isa, wa bi Uzair seperti beribadah kepada Uzair, wa bil malaika seperti beribadah kepada para malaikat. Ya. Nah, bagaimana bisa orang seperti ini dikatakan divonis beribadah kepada setan? Maka Syekh pun menjawab, "Na'am." Ya. Ya, kata beliau. Ittakhadhu asyayatin. Betul. Na'am, ya. Mereka itu menjadikan para syayatin, para setan-setan, ya. Li'anna haula'i shalihin, ini alasannya. Karena orang-orang saleh itu yang mereka sembah, yang mereka ibadahi, contohnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, Uzair, kemudian malaikat, apalagi orang-orang saleh yang lainnya. Yang di masa itu apa alasannya? La yardawna bidzalika. Orang-orang saleh ini tidak ridha. Mereka itu tidak ridha untuk diibadahi. Mereka itu tidak ridha untuk diibadahi, disembah, tidak ridha mereka. Nah, ya, sehingga kepada siapa mereka beribadah? Kepada setan. Setan yang membisikkan. Mereka jadikan alat, ya barakallahu fikum, na'am orang-orang saleh ini tujuannya apa? Agar teralihkan ibadah yang harusnya kepada Allah dibisiki oleh syaitan agar kalian beribadah kepada mereka orang-orang saleh ini. Nah, kemudian alasan yang kedua, walam ya'muruhum bidzalika. Dan mereka tidak memerintahkan, orang-orang saleh ini tidak memerintahkan untuk diibadahi, tidak. Barakallahu fikum. Ya. Nah, mereka tidak ridha, mereka tidak pernah memerintahkan untuk diibadahi. Oleh karenanya Allah vonis mereka, mereka sebenarnya beribadah menuruti apa yang dikatakan oleh syaitan. Menuruti apa yang dikatakan oleh syaitan. Ya. Kalau ini ya, masih barakallahu fikum mending ya, ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana di zaman orang di zaman sekarang ini? Dia mengaku sebagai keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masa hidupnya dia mendoktrin mad'unya, mendoktrin orang-orang jamaahnya ya, untuk apa? Untuk barakallahu fikum menjadikan kakek moyangnya ya, Habib-habib ini kakek moyangnya ya, sebagai alat untuk mereka ibadah. Mereka meminta hajatnya ya. Tujuannya nanti apa? Nanti kalau sampai jatahnya dia meninggal dunia, jadi turun-temurun ibadahnya. Apa ini disebut sebagai apa ini? Disebut sebagai tawud. Ini tawud. Artinya apa? Seorang yang tawud dari kata tawa, melampaui batas ya. Mereka melampaui batas dalam beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mereka ridha untuk diibadah. Ini lebih parah keadaannya barakallahu fikum. Ya, nah, ya, walaupun secara lisan ya jelas nanti kalau saya mati tolong kalian minta kepada saya, tidak, secara lisan tidak. Ya, tapi secara barakallahu fikum seolah-olah dia memposisikan orang yang juga butuh secara ajaran. Ya, nah, pertama diajak beribadah kepada nenek moyangnya. Ya, nah. Diajak jamaahnya ke kuburan nenek moyangnya untuk meminta hajat, meminta didekatkan kepada Allah, meminta nanti diberikan syafaat di sisi Allah. Nah, nanti tujuannya apa? Kalau sampai giliran dia meninggal dunia, agar dia juga dikenal untuk diibadahi, diminta syafaatnya oleh ya mad'unya itu barakallahu. Ini lebih mengerikan. Kalau dulu Nabi Isa alaihissalatu wassalam diibadahi, beliau tidak ridha. Dalam keadaan ketika beliau hidup, dakwahnya mengajak kepada tauhid. Uzair demikian pula. Beliau tidak ridha untuk diibadahi. Beliau mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang saleh yang ada di masa itu barakallahu, mereka tidak ridha untuk diibadahi barakallahu, dan mereka tidak memerintahkan agar apa? Mereka itu diibadahi. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa innamal ladzi amarahum bihadha syayatin, hanya saja yang memerintahkan mereka dengan perkara ini yaitu beribadah kepada sesembahan-sesembahan tadi, yaitu siapa? Para setan yang memerintahkan. ya, yallati amaratuhum bi ibadatil masih wa ibadatil malaikati wa uzair wa ghairihim minal anbiya'i was-salihin. Dan ya, para setanlah yang memerintahkan untuk beribadah kepada Al-Masih, Nabi Isa alaihissalatu wassalam, beribadah kepada para malaikat, beribadah kepada Uzair, dan beribadah kepada para nabi dan orang-orang saleh. Nah, ya, setan yang memerintahkan mereka, yang menyuruh mereka, yang tipu daya mereka, membuat tipu daya mereka, bukan orang-orang ini. Kalaulah mereka saja, Nabi Isa alaihissalatu wassalam, kemudian Uzair, kemudian para nabi dan salihin yang lainnya, mereka tidak pernah berdakwah untuk minta diibadahi, dalam keadaan mereka lebih utama daripada kiai-kiai yang hari ini, habib-habib pada hari ini. Mereka lebih jauh, lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak minta diibadahi. Justru dalam dakwah mereka tidak pernah mengajarkan, mari kita berangkat ke kuburan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ayo kita meminta hajat kepada Nabi Musa. Tidak. Atau ayo kita datang ke kuburannya Uzair. Atau kita datang ke kuburan ibuku Maryam. Nah, tidak. Barakallahu fikum. Ya, tidak pernah mendakwahkan demikian. Oleh karenanya barakallahu fikum, sungguh sangat mengerikan orang-orang di zaman ini yang mereka terjatuh ataupun mengenal dakwah melalui ya orang-orang yang seperti ini barakallahu fikum. Dan kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apabila telah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah, hidayah tauhid, hidayah sunnah, yang mana agama ini adalah agama yang mudah, tidak direpot-repotkan, tidak dibikin ribet, tidak dibikin susah Islam ini barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian kata beliau, hafizahullah taala, fahum ya'buduna syayatina fil haqiqah. Maka pada hakikatnya mereka itu beribadah kepada setan-setan itu. Nah, ya. Haitsu ata'uhum fi ibadati haula. Ya, di mana orang-orang musyrikin tersebut mentaati para setan dalam beribadah kepada mereka-mereka itu apa? Sesembahan-sesembahan tadi. Nah, ini hakikatnya. Ya. Syariat siapa yang mereka ikuti ini? Beribadah kepada orang-orang saleh, syariatnya syaitan. Sehingga apa? Hakikatnya apa? Mereka menuruti, mentaati siapa? Syaitan. Bukan mentaati Allah, bukan mentaati Rasulullah, tapi mentaati syaitan. Barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, sekali lagi, ya, ini ayat-ayat ini kita jadikan sebagai bahan dakwah kita untuk saudara kita, keluarga kita, anak istri kita, tetangga kita, masyarakat kita, semuanya yang kita temui dalam keadaan mereka masih kejawen ataupun mereka masih barakallahu fikum percaya penunggu ini, penunggu itu, kuncen ini, kuncen itu, barakallahu mistik ini, mistik itu. Nah, barakallahu, alasannya ini sudah alasan termulia. Alasan termulia saja disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi alasan-alasan selain daripada itu. Ya. Nah, barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwan fil din rahimakumullah, kata Syekh Shalih Fauzan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yahsabuna annahum muhtadun." Ya, dan mereka menyangka bahwasanya mereka mendapatkan petunjuk. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah, yahsabun anna hadha huwa al-huda. Mereka menyangka bahwasanya inilah praktek kesyirikan, inilah petunjuk. Barakallahu fikum. Ya, sehingga berat memang mendakwahkan orang-orang yang terjatuh kepada kesyirikan. Berat memang mendakwahkan orang yang terjatuh kepada kebidahan. Kenapa? Karena mereka merasa di atas petunjuk, merasa di atas hidayah. Ini tantangannya. Barakallahu fikum. Nah, bahkan berapa banyak dari para duat yang mereka akhirnya tidak sanggup untuk mendakwahkan dakwah tauhid wa sunnah. Karena apa? Karena takut tidak diterima oleh masyarakat. Takut tidak diterima oleh masyarakat. Ya, kalau saya membawa ayat-ayat ini, nanti bagaimana? Saya menyalahkan ya jamaah saya yang terjatuh kepada naam ritual-ritual ini, ritual-ritual itu, ritual kesyirikan. Nanti saya tidak diterima dakwah saya. Berapa banyak yang para dai-dai berjatuhan disebabkan karena menutupi tauhid. Ya subhanallah. Padahal kalaulah mereka semangat sholat, diajak sholat, orang yang mabuk diajak tobat, masya Allah, orang yang suka berzina diajak berhenti, segala macamnya diajak. Mereka sering ke masjid, senang ke masjid. Tapi apa? Tapi mereka juga senang ke kuburan-kuburan para wali, yang dikatakan wali. Bagaimana sholat-sholat mereka? Bagaimana pertobatan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala terganjal dengan apa? Dengan kesyirikan, praktik kesyirikan yang mereka lakukan. Siapa yang bertanggung jawab ini? Mereka yang menutupi dakwah tauhid wassunnah. Barakallahu fiik. Mereka orang-orang yang menutupi dakwah tauhid wassunnah, mereka tidak membuka tauhid di hadapan mereka. Mereka samarkan tauhid. Tauhid di sisi mereka bahwasanya sekedar meyakini Allah yang menurunkan rizki, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menghidupkan dimatikan, sudah, engkau sudah bertauhid. Ya subhanallah. Padahal orang-orang musyrikin, ya, mereka memahami itu. Mereka yakin, seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan dari sisi mereka. Karena ini fitrah memang. Yakin bahwasanya Allah lah zat yang memiliki rububiyah, yang bisa mengatur alam raya ini, menghidupkan, mematikan, barakallahu fikum, memberikan rezeki dan segala macam. Nah, wa annahum tariqu khairin wa tariqu salah, wa annahum tariqu khairin wa tariqu salahin. Ya. Dan bahwasannya kesyirikan tersebut di sisi orang-orang musyrik tadi adalah jalan kebaikan dan jalan kebenaran. Ini sudah teranggap, sudah terdoktrin dalam hati mereka dari nenek moyang mereka terdahulu. Barakallahu. Ya, bahwasanya yang namanya praktek seperti ini adalah jalan kebaikan dan jalan kebenaran. Wa li hadza yaqul jalla wa ala, oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yawma yahsyur wa yawma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah fa yaqulu a antum أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. Subhanallah. Ini mengerikan lagi. Ya, subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah firmankan di surah Al-Qur'an, ya, ayat ke 17 sampai 18. Wa yauma yahsyuruhum, dan pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka. Wa ma ya'buduna min dunillah, Allah kumpulkan mereka dan segala sesuatu yang mereka ibadahi selain Allah. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah dikumpulkan, dan sesembahan-sembahan yang mereka ibadahi juga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab, nanti di sebuah hari pembalasan, perhitungan, semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa yaqul, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, kepada sesembahan-sesembahan tadi. Ini di hadapan mereka nih, orang-orang yang sedang beribadah kepada sesembahan tadi. Allah bertanya, "A antum adlaltum ibadi haula?" Apakah kalian yang menyesatkan hamba-hambaku? Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Am hum dhallu sabil? Atau mereka tersesat dari jalan yang lurus. Artinya atau mereka tersesat sendiri. Ini di persidangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata sesembahan-sembahan tadi, apa kata mereka? Qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya'a walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasul dhikra wa kanu qauman bura. Maka kata orang-orang saleh, sesembahan yang ibadah tadi, mereka mengatakan, maha suci engkau ya Allah, makanan yang bagirana tidak pantas bagi kami anattakhidha min dunika min awliya, tidak pantas bagi kami untuk menjadikan selain dirimu itu sebagai ya pelindung, tidak pantas bagi kami ya, nah, untuk menjadikan selain dirimu itu sebagai pelindung wali. Nah, ya, yang disembah tentunya, yang diibadahi. Walakin ya matta'tahum, akan tetapi dulu engkau memberikan kenikmatan hidup kepada mereka. Ya. Wa aba'ahum, dan kepada ayah-ayah mereka. Hatta nasu dzikra, ya, sehingga mereka lupa dari mengingatmu. Wa kanu qauman bura, dan mereka adalah kaum yang binasa. Ya. Jadi proses ini di persidangan Allah Subhanahu wa taala, Allah kumpulkan semua orang yang beribadah dan diibadahi. Ya. Allah tanya kepada yang diibadahi. Ya, di hadapan orang yang mengibadahi, apakah kalian dulu menyesatkan mereka untuk beribadah kepada kalian? Mereka berlepas diri. Saya tidak memerintahkan, tidak mengajarkan. Ya. Nah, cuma dikasih alasan sama mereka. Ya Allah, dulu mereka ini, ya, engkau memberi nikmat. Ya, engkau berikan mereka nikmat sehingga mereka lupa kepadamu. Ya. Jadi karena kenikmatan hidup dengan praktek yang dia lakukan itu, Allah terus berikan kenikmatan. Ya. Allah terus ulur-ulur kenikmatan itu sehingga mereka lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena beribadah kepada selain Allah saja sudah hidupnya tenang, hidupnya nikmat tanpa cobaan, tanpa ujian yang berarti. Ya. Mungkin bisa kita contohkan lihat orang-orang kafir pada hari ini, bagaimana kehidupan mereka? Bagaimana negeri-negeri mereka? Apakah negeri mereka diuji, dicoba dengan cobaan yang besar? Seperti Syam, seperti Suria, seperti Yaman, ya, barakallahu fiikum, seperti Palestina, ya, seperti negeri-negeri yang lainnya yang mereka hancur porak-poranda, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah di sana negeri-negeri kafir mereka seperti itu? Tidak. Allah berikan kenikmatan kepada mereka yang dengan kenikmatan itu membuat mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sibuk beribadah kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Yang Yahudi sibuk beribadah kepada Uzair. Demikian pula barakallahu fikum, orang-orang Majusi beribadah kepada api dan seterusnya. Ya. Negeri kafir. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang Allah berikan. Oleh karenanya kalau datang syubhat, tentang syubhat biasanya dari kaum misionaris, lihat itu negeri-negeri kaum muslimin, negeri Islam hancur porak-poranda semua. Apakah itu kebenaran? Lihat bagaimana negeri-negeri Eropa, semua orang-orang di muslim minta suaka, perlindungan ke negeri-negeri kami, negeri yang kalian bilang kafir ini. Datang ke Australia minta perlindungan, datang ke Jerman, datang ke Inggris dan segala macam, datang ke Amerika minta diakui sebagai penduduknya, penduduk negeri tersebut. Lihat, padahal salah satu jawabannya, memang demikian dunia. Dunia apa? Darul ibtila, tempatnya diuji. Tempat kita berjuang, tempat kita mengukuhkan diri, tempat kita barakallahu fikum, ya, tempat kita memposisikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sanggupkah kita melewati ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu fikum. Ya, nah. Yaumil akhir barulah darul jaza, hari pembalasan, tempatnya dibalas semua apa yang telah dilakukan ketika di dunia. Nah, sehingga mereka yang berada ahlu sunnah ahlu tauhid, yang mungkin sekarang berada di negeri Palestina, yang sekarang mungkin berada di negeri Suria, yang mungkin sekarang berada di negeri Yaman, maka mereka sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan keimanan mereka yang mungkin kita hari ini belum cukup kuat sebagaimana kekuatan keimanan mereka barakallahu fikum. Nah, mereka diuji dari sisi negara yang porak-poranda, peperangan, juga diuji mungkin dari sisi barakallahu fikum, makanan dan segala macamnya, tapi mereka tetap kokoh di atas tauhid sunnah. Masyaallah. Oleh karenanya ikhwan fillah rahimakumullah, hati-hati. Hati-hati kalau hidup kita enak-enak saja itu harusnya hati-hati, waspada. Enggak pernah diuji, enggak pernah sakit, enggak pernah barakallahu fikum. Naam, ya. Mendapatkan ujian yang berarti. Barakallahu fikum. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita malas belajar agama Allah, kita tidak semangat beribadah kepada Allah, ini hati-hati. Bukan berarti apa? Bukan berarti kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang nikmat itu mendapatkan apa? Mendapatkan pahala di sisi Allah. Tapi harus introspeksi diri, mawas diri. Kadang mungkin kita berpikir kok Sudah berapa tahun ini enggak sakit-sakit. Ada apa ini? Ya. Flu aja enggak pernah. Ya. Ini ada apa ini? Ya kita minta kepada Allah, ya Allah, kalau memang Engkau terus memberikan aku kesehatan, kekuatan, nah, genggam hatiku ya Allah untuk terus taat kepada-Mu. Jadikan aku yang betul-betul bisa memanfaatkan kondisi sehat ini untuk senantiasa taat kepada-Mu, dekat dengan-Mu ya Allah. Barakallahu fiik. Jangan sampai kita terlena, tergoda dengan kesehatan dan kekuatan kita, justru apa? Kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala wa ta'awudzubillahi minasy syaithanir rajim. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimahumullah, sedikit lagi. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Syekh Shalih Fauzan, "Wa yawma yahsyuruhum jami'a, thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun." Ini di ayat yang lain di surat Saba, ayat 40 sampai ayat 41. Allah juga mengatakan hal yang sama. Ya, pada hari Allah kumpulkan mereka seluruhnya. Tsumma yaqulu lil malaikah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, "Ahaula'i iyyakum kanu ya'budun?" Apakah ya mereka ini, ya orang-orang musyrik ini, na'am yang dulu ya mengibadahi kalian? Ya. Maka malaikat menjawab, "Qalu subhanaka." Ya, kata malaikat, "Maha suci Engkau ya Allah." Hey, kata Syekh Shalih Fauzan hamdalah, "Nazzahullah." Mereka para malaikat itu apa? Menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? "Ayyu'bada ghairahu ma'ahu." Dari apa? Dari beribadah. Naam. Ya, dari mengibadahi mereka atau dari beribadah kepada selain Allah atau bersama dengan Allah. Ya, sekali lagi, beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah itu juga dikatakan musyrik. Ya. Contoh, kita sholat, kita puasa, tapi apa? Tadi kita beribadah kepada wali mahabbah yang ada di kuburan sana. Masya Allah. Ini beribadah, walaupun dia beribadah bersama dengan Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah, maka tetap difonis ini adalah jalan kesyirikan para pemimpin. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan firman-Nya, "Anta waliyuna min dunihim." Kata para malaikat, "Engkaulah ya Allah pelindung kami." Ya, "min dunihim," dari selain mereka. "Bal kanu ya'buduna jinna." Bahkan mereka itu sebenarnya beribadah kepada jin, kata malaikat. "Aktsaruhum bihim mu'minun." Kebanyakan mereka beriman kepada para jin tersebut, barakallahu. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hamdalah taala, "Fal malaikatu tabarra'u minhum." Maka para malaikat berlepas diri daripada musyrikin tadi, orang-orang yang beribadah kepada mereka. "Wa akhbaru annahum ma amaruhum bihadza." Dan para malaikat mengkhabarkan bahwasanya mereka tidak pernah memerintahkan perkara ini. Ya. "Wa innamal ladzi amaruhum bihadza hum asyayatinu minal jin wal ins." Dan hanya saja yang memerintahkan mereka dengan perkara kesyirikan ini, mereka adalah para setan dari kalangan jin dan manusia. Ingat ya, kalau disebut setan itu adalah sebuah sifat, sifat syaitaniyah. Itu bisa datang dari kalangan jin, bisa datang dari kalangan manusia. Ya, nah, jadi seorang yang mengajak kepada kejelekan, mengajak kepada kesyirikan, itu syaitan dari kalangan jin, dari kalangan manusia. Barakallahu. Nah, baik, ya. "Fasarat ibadatuhum lisyayatin alladhi amaruhum." Maka jadilah ibadah mereka kepada para syaitan yang memerintahkan mereka tersebut. Nah, ya. Kemudian sedikit lagi, "Fabarra Allahu ibadahu salihin." Maka Allah Subhanahu wa taala menyucikan ya peribadahan terhadap orang-orang saleh. "Man an ya'muruhum bidzalika." Ya, yaitu dari apa? Dari tuduhan. Ya, kalau orang-orang saleh inilah yang memerintahkan untuk melakukan kesyirikan tersebut. "Ma hadza yahsabuna annahum muhtadun." Bersamaan dengan ini mereka menyangka, mengira bahwasanya mereka berada di atas petunjuk. "Fadalla ala annahu laysa al-'ibratu an yakuna al-insanu maka ini menunjukkan, ya, naam, ya, maka ini menunjukkan bahwa yang teranggap, ya, al-ibratu ayyakuna al-insanu husnan niyyah, maka ini menunjukkan bahwasanya yang teranggap bukanlah kebaikan niatnya. Tadi niatnya kembali kan beribadah kepada orang saleh, tujuannya apa? Ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin mendapat syafaat di sisi Allah. Niatnya baik, tapi bukan ini tolak ukurnya. Bukan ini yang teranggap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Au kaunahu ma qasada syarr atau barakallahu bikum. Nah, atau bahwasanya dia tidak menginginkan keburukan. Dia tidak menginginkan keburukan kepada siapa-siapa. Dia beribadah kepada orang-orang saleh. Tujuannya baik, mendapat syafaat dan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal 'ibratu bihadha, bukan ini yang dianggap teranggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-'ibratu bil ittiba', yang teranggap di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bil ittiba'i lir rusuli. Ya, yaitu yang teranggap adalah dengan mengikuti para rasul, wa man sara 'ala nahjihim, dan orang-orang yang berjalan di atas jalan para rasul tersebut. Wa husnun niyyati, dan baiknya niat, ma'a qubhil fi'li, bersamaan dengan buruknya perbuatan, la yanfa', tidak akan bermanfaat. Falam yakun hadza 'udran lahum, maka niat yang baik ini bukan udzur bagi mereka. Li'anna Allah arsala rusula wa anzala al-kutuba li'inkari dhalika, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul dan Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk mengingkari hal tersebut. Barakallahu fiik. Jadi ini kaidah. Kaidahnya apa? Husnul niyyah ma'a qubhil fi'li la yanfa'. Baiknya niat seseorang dengan dilakukan, diwujudkan dengan perbuatan yang jelek, maka ini tidak akan bermanfaat. Walaupun niatnya baik. Walaupun niatnya baik. Ini banyak orang yang beralasan pada hari ini. Misal, contoh misal, ya, bukan dalam perkara tauhid, misal dalam perkara riba misalnya. Saya ingin membantu orang tua saya untuk naik haji. Oleh itu apa? Saya pinjam uang di bank. Buat dengan konsekuensinya bayar bunga dan segala macamnya. Ya. Niatnya baik atau bukan? Baik. Ingin menaikkan orang tuanya haji. Tapi caranya apa? Kubhil fi'li. Caranya jelek, maka tidak akan bermanfaat. Tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi perkara kebidahan, ya, kebidahan, dia semua inginnya baik. Maulid, mereka menginginkan kebaikan dari maulid. Tapi cara untuk memuliakan Rasul dengan maulid adalah cara perbuatan yang salah, la yang buat, sehingga tidak bermanfaat. Ya, jadi ini qanifidin rahimahumullah, ya, apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan rahimahullah terkait dengan bahwasannya orang yang beribadah kepada para kepada wali-wali tadi, itu sebenarnya mereka beribadah kepada siapa? Pada para jin. Dari kalangan jin dan manusia. Setan dari kalangan jin dan manusia. Ayatnya sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bisa menjadi bahan dakwah kita kepada saudara-saudara kita. Wallahu taala ala bisawab. Wa nabtabi bi hadzal qadar. Subhanallahi walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.